Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Bab 2, tata cara memandikan jenazah. Ada dua tata cara wajib dan tata cara sunnah. Halaman 26. Tata cara wajib. Tata cara wajib adalah tata cara yang wajib dilakukan dalam memandikan jenazah dan menjadi penentu sahnya. Apabila tata cara tersebut telah dilakukan, kewajiban memandikan jenazah dianggap telah terlaksana dan sah. Jadi minimalnya kita menguasai tata cara yang wajib, sudah bisa melaksanakan kewajiban. Minimalnya itu. Tata cara wajib tersebut adalah memandikan sekujur tubuh jenazah dengan air sampai bersih, dengan tata cara apapun pelaksanaannya, dimulai dari bagian tubuh mana saja. Jadi yang penting sekujur tubuh jenazah itu dibasuh air menyeluruh, ya, sekujur tubuhnya, seluruh kulitnya terbasuh, yang ada di balik rambut, kerutan, lekukan, semuanya. Dimulai dari bagian tubuh mana saja, apakah dari kepala atau dari kaki, terserah. Yang penting sekujur tubuhnya, seluruh kulit tubuhnya terbasuh air, sudah sah. Itu tata cara wajib. Jadi minimalnya itu. Nah, jadi kalau mewakili kaum muslimin, ya, Anda yang paling bisa di antara mereka, itu pun agak lupa tata cara sunnahnya sebagian, sudah seingatnya tata cara sunnahnya. Yang penting tata cara wajibnya terlaksana. Tidak ada bagian tubuh yang ketinggalan, tidak terbasuh. Sudah mewakili, ya, sudah gugur kewajiban dari semuanya. Nah, sudah dapat pahala. Tapi kurang sempurna pahalanya. Nah, fattakullaha masata'tum. Ya. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya secara mutlak, tanpa membatasi dengan tata cara tertentu. Pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai salah satu sahabat yang terjatuh dari untanya hingga patah dan meninggal ketika sedang wukuf di padang Arafah. Igsiluhu bima'i wasidr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Igsiluhu. Ini halaman 26 ya yang Anda baca. Igsiluhu bima'in wasidr. Muttafaq alaih. Mandikanlah jenazahnya dengan air bercampur daun bidara. Mandikanlah jenazahnya dengan air bercampur daun bidara. Perintahnya mutlak. Nabi tidak mengharuskan tata cara tertentu. Mulai dari mana? Yang penting mandikan jenazahnya. Yakni jenazahnya meliputi sekujur tubuhnya, dimandikan. Jadi kalau sudah dimandikan sekujur tubuhnya, terserah dari mana, seluruh kulit tubuhnya terbasuh, yang ada di rambut, yang ada di kerutan, lekukan, semuanya terbasuh, teraliri air, terbasuh air, sah, sudah melaksanakan perintah. Tata cara wajib, kewajiban terlaksana. Difahami? Hah? Begitu. Adapun yang afdol, yang sempurna pahalanya, tata cara sunnah. Ya. Tata cara sunnah adalah tata cara yang lebih utama. Ini halaman 27. Tata cara sunnah. Tata cara sunnah adalah tata cara yang lebih utama dengan hasil dan pahala yang lebih sempurna, tetapi tidak wajib. Kita akan belajar satu persatu. Pertama, tata cara pertama, meletakkan jenazah di atas ranjang. Ya. Sebelum lanjut, nanti beberapa halaman lagi kita akan dapati keterangan di buku mengenai apa yang kita lakukan ketika mendapati jenazah itu dipastikan mati. Tetapi tidak mengapa ana kedepankan sekarang. Jadi jenazah mayat, kalau sudah dipastikan dia mati, sudah dipastikan mati, ya, maka yang dilakukan terhadapnya adalah matanya ditutup. Karena matanya terbuka menghadap ke atas, dikarenakan kata Nabi SAW, orang mati itu kalau dicabut ruhnya, matanya mengikuti ruhnya yang dicabut oleh malakul maut, sehingga melihat ke atas, tutup. Kemudian kata ulama, rahangnya diikat, ikat saja kain, supaya mulutnya tidak menganga. Kalau menganga dan sudah kaku itu tidak bisa dikembalikan. Nah, jadi langsung diikat rahang supaya tidak menganga. Ya. Kemudian ditasjiah, ditutupi dengan kain yang panjang dan lebar yang menutup mulai dari kepala sampai kaki, semuanya tertutup. Pakaiannya dilepas. Pakaian yang melekat di tubuhnya dilepas, ditelanjangi. Dan penggantinya adalah kain penutup tadi. Kain yang panjang, lebar, melebihi kepalanya, melebihi kakinya. Tertutup dan diselimuti di baliknya. Ditutup di balik. Ya. Ketika melepaskan pakaian mayat, tentunya pelan-pelan, lembut, dan bagian aurat, yaitu dari pusar sampai ke lutut, ya, dari pusar sampai ke lutut, dijaga, jangan tersingkap. Ya, jadi ketika dilepas pakaiannya, bagian auratnya tetap tertutup bagian itu. Nah, lepas seluruh pakaiannya, kemudian dia berada di balik kain lebar panjang ini tadi yang melebihi kepala, melebihi kakinya, menutupi tubuhnya. Ini namanya tasjiah. Nah, sebagaimana yang dilakukan terhadap jenazah Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya saja kita akan dapati nanti ini hadisnya, hanya saja jenazah Nabi alaihi wasallam di tasjiah, yakni ditutupi dengan kain lebar dan panjang itu dalam keadaan masih berpakaian, tidak dilucuti pakaiannya. Karena memang itu kekhususan Nabi alaihi wasallam. Saat dimandikan pun, kekhususan Nabi alaihi wasallam yang berbeda dengan umatnya, saat dimandikan pun dimandikan dalam keadaan busananya tetap dipakai. Jadi Nabi SAW mayatnya dimandikan dalam keadaan berbusana. Nah, beda dengan jenazah, ya, keumuman umat. Nah, kalau sudah siap dimandikan, ya, kalau sudah siap dimandikan, pertama, lihat halaman 27. Meletakkan jenazah di atas ranjang. Jenazah diletakkan di atas ranjang atau dipan yang akan digunakan memandikan. Dengan posisi tubuh bagian kepala lebih tinggi daripada posisi tubuh bagian kaki. Nah, pada era kita, masa kita, sudah banyak dijual ranjang pemandian mayat khusus, ya, sudah dirancang sedemikian rupa, ya, ada lubangnya, ada saluran airnya, pembuangannya, masya Allah. Nah, ketika diletakkan di atas ranjang, kepalanya lebih tinggi daripada bagian kaki. Karena dua alasan. Alasan pertama, Ya, lihat halaman 28. Alasan pertama, agar air tidak tergenang di atas ranjang yang berakibat menggenangi jenazah. Ini pembahasannya kalau ranjangnya rapat, tidak ada pembuangan. Nah, tidak ada pembuangannya. Maka dibuat miring ranjangnya itu, bagian kakinya lebih di bawah supaya keluar di situ di ujung airnya. Nah. Yang kedua, agar memudahkan keluarnya kotoran yang hendak keluar dari perut jenazah. Nah, ini alasan yang kedua. Jadi meskipun ranjangnya ada pembuangannya di bawah, tetap dibuat lebih tinggi bagian kepala untuk tujuan yang kedua, yaitu memudahkan keluarnya kotoran yang hendak keluar dari perut jenazah. Ya, karena akan kita pelajari nanti pada tata cara ya, yang disebutkan nanti pada halaman 34, yaitu sebelum dimandikan diawali dengan mengurut perut jenazah untuk mengeluarkan kotorannya. Nah, dengan diposisikan sejak awal bagian kepala lebih tinggi daripada kaki, ini membantu memudahkan keluarnya kotoran yang hendak keluar dari perut jenazah. Baik. Tata cara yang kedua, masih halaman 28. Menutupi aurat mayat. Menutupi aurat mayat. Melilitkan kain berupa sarung atau semacamnya pada aurat jenazah yang auratnya telah memiliki hukum haram dilihat dan disentuh 7 tahun ke atas. Ya, dan ini hukumnya wajib. Sebab auratnya tidak boleh terlihat sebagaimana halnya ketika masih hidup. Adapun yang anak kecil yang belum 7 tahun auratnya belum memiliki hukum, maka tidak perlu ditutup auratnya karena bisa dilihat oleh yang memandikan jenazahnya. Ya. Kecuali apa yang telah kita pelajari berdasarkan fikih madhab Syafi'iyah, meskipun belum 7 tahun tapi posturnya ya pesat, perkembangan tubuhnya dan bisa memfitnah bagian syahwat, maka bagian auratnya tetap ditutup. Nah, pada masalah ini terkait dengan masalah fitnah. Baik. Asy-Syaukani rahimahullah berkata, dalil-dalil tentang haramnya memandang dan menyentuh aurat orang lain meliputi aurat orang yang hidup dan yang telah mati. Nah, jadi kalau ada yang menanyakan, apa dalilnya? Ketika dimandikan jenazahnya, yakni yang auratnya sudah punya hukum, apa dalilnya harus ditutup auratnya ketika dimandikan? Dalilnya adalah, kata Syaukani, dalil-dalil tentang haramnya memandang dan menyentuh aurat orang lain meliputi aurat orang yang hidup dan yang telah mati. Sama. Tidak boleh dilihat dan disentuh auratnya meskipun telah mati. Meskipun ketika dimandikan jenazahnya. Begitu. Ya. Dan di sini kami nukil keterangan Ibnu Qudamah bahwa Ibnu Qudamah tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Kami juga nukil di sini halaman 29 ya. Kami juga nukil fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz rahimahullah. Adapun auratnya tidak boleh dilihat dan disentuh oleh pemandi mayat dan selainnya yang membantu memandikan kecuali pada kondisi darurat. Itu kalau memang ada kondisi yang darurat. Nah, kalau tidak maka tidak. Nah, pembahasan sekarang, mana apa batas aurat laki-laki dan apa batas aurat wanita. Nah, kami katakan di sini, lihat ya, halaman 29 paragraf 3, aurat lelaki dan sesama lelaki yang wajib ditutup saat dimandikan adalah dari pusar sampai ke lutut. Ini aurat sesama lelaki dari pusar sampai ke lutut. Begitu pula aurat wanita dengan sesama wanita. dari pusar sampai ke lutut. Ini mazhab Hambali yang dirojihkan penulis Al-Utsaimin dan difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah diketuai oleh Ibnu Baz. Faham ya? Jadi batas aurat jenazah lelaki yang wajib ditutup ketika dimandikan, karena memandikannya juga sama-sama laki-laki, juga batas aurat jenazah wanita yang ditutup karena memandikannya juga sesama wanita, ya, adalah dari pusar sampai, tidak usah perhatikan ini. Nah, ditangani ikhwan insyaAllah. Allah yashfi syafahullah. Apa tadi batas auratnya? Dari pusar sampai lutut. Itu yang wajib ditutup. Artinya bagian tubuh lainnya dibiarkan terbuka ketika dimandikan. Hanya bagian aurat tadi, antara pusar lutut, itu yang ditutup. Selama dimandikan tidak boleh tersingkap, tidak boleh terlihat, ya, oleh yang memandikan mayat dan yang membantunya, dan tidak boleh disentuh. Oleh karena itu akan kita pelajari nanti wajib mengenakan pelapis tangan ketika membasuh bagian auratnya, maka dibasuh, dimandikan, dicuci bagian auratnya dengan tangan yang mengenakan pelapis. Jadi tidak menyentuh langsung. Nah, dan tidak boleh dibuka ketika dibasuh, dimandikan bagian auratnya, tapi tangan dimasukkan di balik kain penutup aurat. Paham ya? Nah, cuma terkait dengan batas aurat wanita sesama wanita ini diperselisihkan. Yang kita dengar tadi bahwa batasnya adalah dari pusar sampai lutut, ini mazhab Hambali dan ini yang difatwakan oleh Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Daimah diketuai oleh Ibnu Baz. Di sana ada pendapat lain yang dipilih oleh Al-Albani. Kita baca berikutnya, paragraf berikutnya. Sementara itu, Al-Albani merojihkan pendapat bahwa aurat sesama wanita yang wajib ditutup adalah seluruh tubuhnya kecuali tempat perhiasan, bagian-bagian tubuhnya yang dipasangi perhiasan, ya, kepala, yaitu kepala, telinga, leher, dada atas, tempat kalung, lengan bawah, ya, sedikit lengan atas, berarti ini, ya, hah? Kaki dan ujung betis. Seperti halnya aurat wanita di hadapan mahram. Wanita di hadapan mahramnya, di hadapan ayahnya, di hadapan saudara laki-lakinya, di hadapan pamannya. Ya. Di hadapan mahramnya. Ini bagian yang boleh terlihat. Yang boleh terlihat bagian-bagian perhiasan tersebut. Jadi di hadapan mahram buka kerudung enggak masalah. Leher terlihat enggak masalah. Apalagi telinga, ya. Dada bagian atas yang biasanya ditempati kalung boleh terlihat. Ya. Jadi kalau pakai baju, ya, kerahnya di sini terbuka, dadanya yang atas tempat kalung boleh. Kemudian lengannya, lengan bajunya menutup lengan atas, terlihat ujung lengan atasnya, ujung lengan atas sedikit terlihat, nggak apa-apa. Lengan pendek bajunya, ya, tapi bukan yang you can see di sini, yang sampai ke atas. Nah, ini di hadapan mahram nggak boleh terlihat. Jadi ini. Nah, kemudian pakaian panjang ke bawah sampai ujung betis. Jadi lututnya betis bagian atas ke lutut, itu tidak boleh terlihat oleh mahram. Nah, menurut Al-Albani, ini sama dengan sesama wanita. Wanita di hadapan mahram itu bagian yang boleh terbuka, bagian lainnya adalah aurat yang wajib tertutup. Di hadapan wanita pun begitu. Nah, di hadapan wanita pun begitu. Nah, jadi menurut Al-Albani, jenazah wanita ketika dimandikan oleh sesama wanita, maka ditutup bagian auratnya, ya, yang boleh terlihat hanya bagian-bagian yang kita dengar tadi. Yang boleh terlihat, yang boleh terbuka hanya bagian-bagian yang kita dengar tadi. Yang lainnya kita tutup kain ketika dimandikan. Difahami? Nah, dalilnya, dalil pendapat ini yang dipegang oleh Al-Albani adalah surat An-Nur ayat 31. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum wanita agar tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya, dan memerintahkan mereka untuk menutupkan kain kudungnya, kekerah bajunya, dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali ya kepada suami mereka, dan seterusnya disebutkan mahram-mahramnya. Ya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'latihinna, dan seterusnya. Nah. Jadi untuk batas aurat wanita sama wanita, di sini ada dua pendapat yang dinukil. Ya. Halaman 30. Adapun jenazah anak kecil yang auratnya belum memiliki hukum, tidak wajib menutup auratnya. Jadi jenazahnya dimandikan dalam keadaan telanjang saja, enggak masalah. Nah. Yaitu umurnya belum 7 tahun. Kecuali kalau bisa membangkitkan syahwat, memfitnah auratnya, maka ya ditutup. Ya. Ketiga, melepaskan pakaian mayat. Berikutnya halaman 30 ya, tata cara ketiga, melepaskan pakaian mayat. Berikutnya, melepaskan pakaian jenazah yang auratnya telah dililit kain. Nah, jadi urutan yang disebutkan Ibnu Utsaimin, bagian auratnya dililiti kain dulu, baru kemudian melepaskan pakaiannya. Ya. Tujuannya adalah untuk memandikannya tanpa busana agar hasilnya lebih sempurna. Nah, jadi Ibnu Utsaimin termasuk menganut madhab ini, yaitu jenazah dimandikan dalam keadaan tanpa busana kecuali bagian aurat ditutup, dililiti kain. Ketika pakaiannya dilepas, harus dilakukan dengan lembut, tidak boleh disentak dengan keras, karena itu bertentangan dengan kelembutan dan kasih sayang. Nah, di sini yang kami isyaratkan tadi di awal, jika kita melakukan sunnah menangani jenazah, ya, sejak awal sudah dilepaskan pakaiannya, kemudian ditutupi dengan kain panjang dan lebar tadi yang kami terangkan itu. Nah, maka penjelasan yang kita dengar dari Ibnu Utsaimin rahimahullah itu sudah berbeda. Nah, karena yang kita lepaskan tinggal kain penutupnya, karena sebelumnya sejak awal dipastikan mati memang sudah kita lucuti pakaiannya. Nah, tinggal kita liliti auratnya, ya, kainnya menutup, kemudian kita tarik kain lebar dan panjang yang menyelimutinya itu, yang menutupinya itu. Nah, dan kita siap memandikannya, begitu. Jadi di sini kami katakan sebenarnya, nah, lihat ya, paragraf kedua halaman 30. Sebenarnya disunnahkan segera melepaskan pakaian jenazah yang melekat di tubuhnya saat meninggal dan membentangkan kain di atasnya yang menutupi seluruh jasadnya dari kepala sampai ke kaki. Kata An-Nawawi rahimahullah, membentangkan kain di atas jenazah yang menutupi seluruh jasadnya merupakan perkara yang disepakati oleh seluruh ulama. Hikmahnya adalah untuk menjaga agar jenazah tidak terbuka dan agar perubahan yang terjadi pada raut wajahnya tidak terlihat orang banyak. Hal itu dilakukan setelah melepaskan pakaian yang melekat di tubuhnya saat meninggal agar tubuhnya tidak cepat rusak karenanya. Sebab pakaian yang melekat di tubuh mayat akan menghangatkan tubuhnya dan akan menyebabkan tubuhnya cepat rusak. Jika pakaian itu dilepaskan dan ditutup dengan kain yang dibentangkan di atasnya, tubuhnya lebih dingin dan lebih awet dari kerusakan. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujja bi burdin hibaratin." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, sekujur tubuhnya ditutupi dengan burd, yaitu sejenis pakaian bergaris yang menyelimuti seluruh tubuh, yang berasal dari negeri Yaman. Muttafaq alaih. Jelas dalilnya. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditutupi kain dalam keadaan tetap berpakaian, karena pakaian beliau tidak dilepaskan dari tubuhnya berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang akan kami sebutkan nanti. Yaitu ini hukum khusus Nabi ketika meninggal tidak dilepaskan busananya, dan ketika dimandikan pun busananya tidak dilepaskan. Adapun umatnya, maka seperti yang sudah kita dengar tadi keterangannya, ya, sejak awal ketika dipastikan mati pakaiannya dilepaskan agar apa tadi tujuannya, agar tidak cepat rusak, ya. Nah, kemudian ditutupi, dibentangkan kain lebar dan panjang yang menutupi kepala sampai ke kaki. Tujuannya supaya tidak terbuka dan perubahan yang terjadi pada raut wajahnya tidak terlihat orang banyak. Nah, kita lanjutkan. Apabila sunnah ini, masih halaman 31, dua paragraf terakhir. Apabila sunnah ini diamalkan, kain yang menutupinya itu dilepaskan setelah menutup auratnya terlebih dahulu dengan tata cara yang kedua. Jadi liliti dulu bagian aurat, kemudian kain itu tinggal kita tarik. Nah, al-lajna ad-da'imah yang diketuai oleh Imam Ibn Baz menerangkan apa yang dilakukan terhadap mayat. Ya, kata al-lajna, jika telah dipastikan kematian seorang muslim, disyariatkan bagi kaum muslimin di sekitarnya untuk menutup kedua matanya, mengikat kedua rahangnya agar mulutnya tidak terbuka, membentangkan kain yang menutup sekujur tubuhnya setelah melepas pakaiannya, dan bersegera menyiapkan penyelenggaraan jenazah yang diawali dengan memandikannya, ya, dan seterusnya. Al-Lajnah Daimah juga berfatwa, sudah halaman 32 ya. Al-Lajnah Daimah juga berfatwa, pakaiannya dilepas lalu ditutupi dengan pakaian kain yang menutup sekujur tubuhnya, disukai bersegera mengurusnya agar tidak mengalami perubahan. Kemudian dibuka tubuhnya dan ditutup auratnya dari pusar sampai lutut untuk dimandikan. Jelas? Nah, alhasil disunnahkan memandikan jenazah dalam keadaan tanpa busana dengan aurat yang tertutup. Ini adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, dan yang masyhur dari Al-Imam Ahmad rahimahumullah. Pendapat ini dipilih oleh guru besar kami Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i dan Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Al-Imam Ibn Baz. Jelas ya? Nah, berdasarkan dua alasan, di sini kami kemukakan dua dalil yang dipakai oleh ulama. Ya. Dalil yang pertama, dan kita akan baca hadisnya lengkap, karena ini hadis Aisyah ini bercerita tentang proses pemandian jenazah Rasulullah SAW. Namun untuk menyingkat waktu kita baca terjemahannya saja. Teks hadisnya dari sini. Nah, tatkala para sahabat radhiyallahu anhum ingin memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak tahu apakah kami akan melepaskan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kami lakukan terhadap jenazah-jenazah kami." Sampai di sini kalian bisa memahami, menarik kesimpulan bahwa berarti selama itu ketika Nabi masih hidup, para sahabat menangani jenazah kaum muslimin, jika hendak dimandikan pakaiannya dilepaskan, atau kami memandikannya dalam keadaan pakaian tetap melekat di tubuhnya. Nah, ini yang membingungkan mereka. Apakah jenazah Nabi dimandikan tanpa pakaian seperti perlakuan terhadap jenazah kaum muslimin, ataukah Nabi punya perbedaan di sini? Ya, apakah ada kekhususan? Sementara yang bisa memberi fatwa adalah Nabi SAW sudah wafat. Nabi sekarang yang mau dimandikan. Nah, maka para sahabat berijtihad. Tatkala mereka berselisih pendapat, ijtihad mereka berbeda. Ya. Tatkala mereka berselisih pendapat, Allah Subhanahu wa taala memberi rasa kantuk pada diri-diri mereka sehingga tak satu pun dari mereka kecuali dagunya menempel di dadanya, seperti ini. Tertidur. Kemudian ada yang berbicara kepada mereka dari sudut rumah yang tidak diketahui siapa dia. Mandikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pakaiannya tetap melekat di tubuhnya. Lantas mereka bangkit menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memandikannya dalam keadaan gamisnya tetap melekat di tubuhnya. Mereka mengguyurkan air di atas gamisnya dan menggosok tubuhnya dengan tangan dari atas gamisnya. Ya. Sampai akhir hadis. Nah, ucapan para sahabat ketika mengatakan, yaitu bagian tadi yang sudah kita tandai, ya. Apakah kami akan melepaskan pakaian Rasulullah SAW seperti yang kami lakukan terhadap jenazah-jenazah kami? Nah, itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sunnah yang diamalkan oleh para sahabat bersama Rasulullah SAW adalah melepaskan pakaian jenazah yang akan dimandikan. Adapun Rasulullah SAW dimandikan dengan busananya, itu merupakan hukum khusus bagi diri beliau. Alasan yang kedua yang menunjukkan disunnahkan dimandikan tanpa busana kecuali bagian aurat tetap tertutup. Ya, alasan kedua halaman 34, memandikannya dalam keadaan tanpa pakaian memberi hasil yang lebih baik. Dan pendapat ini yang terbaik insyaallah. Nah, ini yang kita pegang. Ya, wallahu a'lam. Ada dua pendapat yang lain yang kami nukil di sini di akhir pembahasannya halaman 34. Nah, di antaranya pendapat yang dipilih oleh Al-Albani, yaitu riwayat lain dari Ahmad, menyukai mayat dimandikan dengan sekujur tubuh tertutup kain setelah pakaiannya dilepas. Dan pendapat ini yang dipilih Al-Albani. Jadi pendapat yang dipilih Al-Albani yang kalian bisa lihat dalam kitab Ahkamul Janaiz dan Talkhis Ahkamul Janaiz, yaitu ringkasan Ahkamul Janaiz, yang dipilih Al-Albani, memang mayat dilucuti pakaiannya, tetapi ketika dimandikan ditutupi kain dan diguyuri air dimandikan dari atas kain. Nah, ini dipilih Al-Albani rahimahullah. Berbeda dengan yang kita pilih pada buku ini. Ya, berbeda dengan yang dipilih oleh imam lainnya, Mukbil Al-Wadi'i, Ibnu Baz bersama Lajnah Daimah. Nah, itu pendapat pertama yang telah sampaikan tadi. Nah, pendapat ketiga untuk diketahui saja, yakni pendapat Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i. Mayat dimandikan dengan mengenakan gamis panjang dan lebar. Kalau amalan kaum muslimin biasanya apa mereka? Mazhab yang mana yang mereka selenggarakan? Yang kedua itu, yang dipilih Al-Albani berarti. Nah, Berarti bukan mazhab Asy-Syafi'i. Nah. Baik, berikutnya masalah hukum mengurut perut jenazah untuk mengeluarkan kotorannya. Ya. Nah. Tadi jenazah sudah tidak berbusana kecuali bagian aurat yang terlilit kain, siap dimandikan, hendaklah diangkat bagian atas tubuhnya hingga mendekati posisi duduk, tetapi tidak duduk sempurna, yaitu badannya tetap condong ke belakang dan tidak tegak seperti hanya orang duduk. Jadi diangkat, diposisikan seperti ini, seperti duduk, tapi tidak duduk sempurna, bukan duduk begini, cuma posisi seperti ini. Ya. Siap diurut perut. Selanjutnya perutnya diurut dengan lembut untuk mengeluarkan kotoran yang telah siap keluar. Hendaknya menyiramkan air sebanyak mungkin untuk membersihkan kotoran yang keluar. Jika hal ini tidak dilakukan, boleh jadi kotoran itu justru keluar saat dimandikan. Ini dikhawatirkan. Kalau tidak diurut perutnya sebelum dimandikan, justru keluarnya ketika dimandikan atau ketika dikafani atau ketika diusung ke permakaman karena goncangan. Ya. Maka diupayakan dikeluarkan sebelumnya. Kalau ada yang bertanya, apa dalilnya? Nah, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, meskipun tidak ada dalil disyariatkannya mengurut perut jenazah untuk mengeluarkan kotoran yang telah siap keluar, tetapi hal ini baik untuk diamalkan demi mengoptimalkan upaya untuk menyucikan jenazah sesuci mungkin. Ya. Kalau cari dalil memang tidak ada, tapi seperti yang kita dengar dari Asy-Syaukani. Nah, nanti daripada keluarnya saat dimandikan, keluarnya saat dikafani, saat diusung malah repot. Kan begitu. Nah, di sini pada halaman 35 para ulama mengatakan bahwa disukai membakar pedupaan yang menebarkan asap berbau harum dalam ruangan pemandian jenazah agar bau kotoran yang keluar dari jenazah tidak mengganggu. Nah, ya, asap yang harum itu akan mengimbangi. Setelah itu dilakukan, jenazah dikembalikan ke posisi semula, dibaringkan lagi. Tata cara keempat, menceboki jenazah dengan pelapis tangan. Ya, halaman 35 ya. Tata cara keempat, menceboki jenazah dengan pelapis tangan. Tadi kan diurut perutnya untuk mengeluarkan kotoran. Nah, mungkin keluar kotoran dari dubur, keluar juga dari kubul. Jika jenazah yang hendak dimandikan auratnya sudah memiliki hukum haram dilihat dan disentuh, wajib bagi yang memandikannya untuk mengenakan pelapis tangan berupa kain yang dililitkan. Ya. Ambil saja kain. Sebagian kain kafan yang disiapkan itu jika ada lebihnya digunting seukuran tangan, dililitkan di tangan untuk dipakai melapisi tangan. Tangan apa? Tangan kenapa? Tangan kiri. Mau dipakai untuk menceboki ini. Berarti tangan kiri. Satu saja, tangan kiri saja dililiti. Ya. Atau pakai sarung tangan. Nah. Terserah mau pakai yang mana. Ya. Dalam mencuci kemaluan depan, kubul, dan kemaluan belakang yaitu dubur, jenazah. Dari kotoran yang ada sampai bersih. Ya. Diceboki gitu dari balik kain penutup aurat tanpa menyingkap kemaluannya sama sekali. Jadi hati-hati, kain penutup auratnya tidak boleh tersingkap. Dari balik kain itu diceboki. Nah, dan sambil disirami air. Ini tidak boleh terbuka, tersingkap, dan auratnya tidak tersentuh langsung karena pakai pelapis tangan ketika mencebokinya. Baik. Hal ini telah difatwakan pula oleh Al-Lajnah Daimah. Selain Ibnu Utsaimin, ya, di risalah ini, di buku ini juga difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Nah, di sini kembali kami nukil keterangan Al-Imam Asy-Syaukani bahwa dalil-dalil tentang haramnya memandang dan menyentuh aurat orang lain meliputi aurat yang hidup dan yang telah mati. Dengan demikian, ya, halaman 36. Dengan demikian kata Syaukani, wajib menggunakan pelapis tangan dalam mencuci aurat jenazah. Jelas? Nah, adapun jika auratnya belum memiliki hukum, nah itu belum 7 tahun, boleh mencuci kemaluannya secara langsung tanpa dilapisi sesuatu. Nah, karena tidak mengapa menyentuh kemaluannya. Setelah itu, pelapis tangan ini tadi di tangan kiri yang sudah dipakai menceboki jenazah dibuang. Disingkatkan, setelah itu pelapis tangan itu dibuang karena sudah kotor ini tadi sudah dipakai. Hah? Untuk membersihkan najis. Tidak dipakai lagi, buang, lempar. Baik. Masalah hukum memandikan mayat dengan pelapis tangan. Kita akan masuk ke memandikan sekarang. Sudah dioptimalkan, dikeluarkan kotorannya dari kubur atau dubur, sudah diceboki dengan pelapis tangan, ya, tangan kiri, sekarang sudah dibuang. Kita akan memandikan jenazah. Nah, yang afdol memandikan jenazah dengan mengenakan pelapis tangan. Jadi yang bertugas, ya, jadi yang memandikan jenazah, yang memandikan jenazah, ya, mengenakan pelapis tangan yang baru di tangan kanan dan di tangan kiri. Pelapis tangan yang tadi sudah dibuang, ya, karena dipakai ceboki jenazah tadi. Nah, setelah itu pakai pelapis tangan yang baru pada kedua tangannya, tangan kanan dan tangan kiri. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Masalah hukum memandikan mayat dengan pelapis tangan. Secara umum disyariatkan mengenakan pelapis tangan dalam memandikan mayat. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah kami sampaikan sebelumnya tentang kisah pemandian jenazah Rasulullah SAW, yaitu pada bagian mereka pun bangkit, yakni para sahabat bangkit berdiri untuk memandikan Rasulullah SAW, dan sudah kita ketahui bersama yang memandikan siapa? Ali bin Abi Thalib, dibantu oleh Fadl bin Abbas dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhum. Kemudian mereka memandikannya dalam keadaan gamisnya tetap melekat di tubuhnya. Mereka mengguyurkan air di atas gamisnya dan menggosok tubuhnya dengan tangan dari atas gamisnya. Jangan difahami bahwa sahabat memandikan rame-rame begitu. Karena bahasanya di sini mereka. Maksudnya mereka ini diwakili oleh yang kita dengar tadi. Nah, yang diinginkan dari hadis ini amalan para sahabat radhiyallahu anhum menggosok tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan dari atas pakaiannya. Nah, di sini titik tekannya di sini. Ya. Garis bawah di sini. Dengan tangan dari atas pakaiannya. Para sahabat menggosok tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan dari atas pakaiannya. Berarti tidak menyentuh langsung tubuhnya, tapi dengan pelapis, yaitu pakaiannya. Ini menunjukkan bahwa memandikan mayat dengan tangan yang dilapisi oleh kain atau sarung tangan adalah sunnah. Di sini dipetik hukum ini. Tata cara ini telah ditetapkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janaiz dan Talkhis. Talkhis Ahkamul Janaiz, yaitu ringkasannya. Ya. Jadi ada Ahkamul Janaiz yang setebal ini, kemudian Al-Albani meringkasnya, beri poin-poin ringkas tipis. Nah, pada kedua kitab itu Al-Albani rahimahullah menetapkan ini. Tata cara ini adalah madhab Hambali dan Syafi'i. Ya, lagi-lagi di sini. Ya. Kami nukil di sini bahwa ini madhab Hambali dan Syafi'i. Di sini madhab keduanya sama. Baik. Kami menyimpulkan bahwa tata cara ini memiliki dua faedah. Hasil yang kami baca dari kitab-kitab fiqh, ya, ulama. Naam. Tersimpulkan bahwa ada dua faedah. Faedah yang pertama, agar tidak menyentuh kemaluan depan, kubul dan belakang dubur mayat ketika melewati bagian tersebut dalam memandikannya. Nah, ketika dimandikan, otomatis kan akan melewati bagian aurat, akan melewati kubul dan dubur. Bagian itu termasuk bagian tubuh yang wajib dibasuh, dicuci, dimandikan. Nah, ketika dimandikan, ini bukan pembahasan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu diceboki itu lain, sudah selesai. Sekarang dimandikan. Jadi ketika dimandikan, ya, dari kepala ke bawah, mesti melewati bagian aurat dan itu wajib dibasuh, ya. Nah, ketika melewati bagian kubul dubur, ya, ketika dimandikan, kita basuh dengan mengenakan pelapis tangan. Nah, jadi untuk tujuan ini, yang pertama, agar tidak menyentuh kemaluan depan, kubul, dan belakang dubur mayat ketika melewati bagian tersebut dalam memandikannya. Tujuan ini yang disebutkan Al-Albani dalam Talkhis Ahkam Al-Janais. Inilah tujuan inti. Ini tujuan inti penggunaan pelapis tangan dalam memandikan mayat. Terkait tujuan ini, hukum menggunakan pelapis tangan adalah wajib. Kenapa wajib? Karena tidak boleh menyentuh auratnya secara langsung. Karena auratnya sudah memiliki hukum. Nah, yang kedua, tujuan yang kedua, agar tidak menyentuh bagian tubuh lainnya secara langsung dan memberi hasil yang lebih bersih. Ya, karena kalau menggunakan pelapis tangan, menggosok tubuhnya pakai pelapis tangan, itu lebih, ya, memberi hasil yang lebih bersih, lebih membantu untuk mengeluarkan kotorannya. Ya. Tujuan ini disebutkan dalam kitab-kitab fikhi madhab Hambali dan Syafi'i. Terkait tujuan ini, hukum menggunakan pelapis tangan hanya sunnah, hanya mustahab. Untuk tujuan yang kedua ini, hanya mustahab. Andaikan memandikannya tanpa pelapis tangan, untuk selain bagian aurat, disentuh, digosok tanpa pelapis tangan, maka boleh. Tetapi afdol, mustahab dengan pelapis tangan. Nah, pendapat inilah yang terbaik insyaAllah. Sebab dalam proses pemandian mayat setelah mencebokinya, tentulah akan membasuh seluruh bagian tubuh mayat termasuk kemaluan, kubul dan dubur yang tidak boleh disentuh langsung. Maka dari itu, dengan mengenakan pelapis tangan yang baru setelah membuang pelapis tangan yang telah digunakan mencebokinya, akan terjaga dari menyentuh kemaluan mayat. Selain itu, tujuan yang kedua pun tercapai. Ya. Berdasarkan hal ini, setelah membuang pelapis tangan yang pertama, disyariatkan mengenakan pelapis tangan yang baru. Nah, difahami? Sampai di sini difahami ya? Jadi ini yang kita ikuti, yang kita amalkan, yaitu memandikan dengan mengenakan pelapis tangan pada kedua tangan. Nah, adapun Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, di sini paragraf terakhir, perhatikan agar kita tahu yang dianut Ibnu Utsaimin di sini di bukunya yang kami syarah. Nah, pada halaman ini juga, pada paragraf yang terakhir, Ibnu Utsaimin membantah dalam kitab Fathuddin Jalal wal Ikram penggunaan pelapis tangan untuk tujuan yang kedua, tetapi menetapkan penggunaan secari kain untuk membersihkan gigi dan lubang hidung mayat. Ini yang beliau anut di sini, di risalah beliau. Nah, yang kelima, halaman 38. Membersihkan gigi dan lubang hidung mayat. Halaman 38. Membersihkan gigi dan lubang hidung mayat. Menggosok gigi, rongga mulut, dan lubang hidung mayat dilakukan dengan lembut. Ini sebagai pengganti madmadah dan istinsyak, mengganti kumur-kumur dan menghirup air ke dalam lubang hidung dengan tarikan nafas. Alasannya akan disebutkan nanti. Nah. Jadi di sini di risalahnya Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan ambil kain. Ya. Kain itu dibasahi, kemudian itu dipakai untuk menggosok gigi mayat, menggosok rongga mulutnya dan rongga hidungnya. Ini pengganti apa? Pengganti kumur-kumur dan istinsyak. Nah, kalau berdasarkan apa yang kita pelajari, yang memandikan mayat sudah mengenakan pelapis tangan. Kalau sudah mengenakan pelapis tangan, tidak perlu mengambil secari kain. Pelapis tangan itu saja yang dibasahi air, kemudian itu yang dipakai untuk menggosok rongga mulutnya dan rongga hidungnya dengan lembut, ya. Kemudian masalah di sini, akhir halaman 38. Masalah, apakah disyariatkan menyiwaki mayat jenazah? Ambil siwak gitu, kayu siwak, kemudian kita siwaki. Digosok giginya pakai siwak. Apakah disyariatkan? Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah berfatwa, aku tidak mengetahui adanya dalil dalam hal ini. Jadi tidak ada dalil tentang masalah ini. Yang disyariatkan adalah jenazah diwudukan dan dimandikan. Adapun disiwaki, tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Namun kata Ibnu Baz, jika disiwaki ketika mencuci mulutnya saat diwudukan, hal itu tidak mengapa. Jika ada yang mau melakukan itu, tidak mengapa. Cuma ya, secara hukum syariat itu tidak disyariatkan, tidak ada perintah, ya. Tapi kalau mau dilakukan tidak disalahkan. Gitu maksud Ibnu Baz rahimahullah. Keenam, mewudukan mayat. Tata cara kelima dan keenam. Tata cara kelima tadi menggosok rongga mulut dan rongga hidung. Tata cara keenam ini mewudukan yang disebutkan di matan, ya. Yaitu kalian lihat yang ada kotak itu matan, itu perkataan Ibnu Utsaimin di bukunya, risalahnya, ya. Membasuh wajah jenazah, kemudian kedua tangannya sampai ke siku dan seterusnya, ini mewudukan. Kelanjutan yang sebelumnya, ya, pengganti madmadah dan istinsyak tadi. Jadi pembahasan sekarang adalah mewudukan mayat. Mewudukan mayat. Jadi ketika memandikan mayat, yang pertama dilakukan adalah mewudukan. Tadi kita ulangi lagi agar terhafalkan. Mengurut perutnya, kemudian menceboki dengan pelapis tangan di tangan kiri, setelah itu pelapis tangannya dibuang, kemudian mengenakan pelapis tangan baru, kemudian pertama yang dilakukan dalam memandikannya mewudukan. Mewudukan. Yakni memandikannya dimulai dari anggota-anggota wudu. Pertama adalah menggosok rongga mulut dan rongga hidung sebagai pengganti kumur-kumur dan istinsyak. Kemudian anggota-anggota wudu yang lainnya, membasuh wajahnya, kedua tangannya dan seterusnya. Difahami? Nah, ini kembali kita baca sekarang. Mewudukan mayat. Tata cara kelima dan keenam adalah membasuh anggota-anggota wudu mayat. Yaitu anggota-anggota wudu mayat adalah wajah, bagian dalam dan luar. Bagian dalam yang dimaksud, ya, rongga mulut dan rongga hidung. Luar permukaan wajah ini. Nah, kedua tangan sampai ke siku, kepala bersama kedua telinga, dan kedua kaki sampai ke mata kaki. Nah, namun air tidak dimasukkan ke dalam rongga mulut dan hidung mayat, ya, melainkan dibasuh dengan cara menggosok gigi, rongga mulut dan lubang hidungnya. Alasannya akan diterangkan nanti pada tataran ketujuh. Baik. Perhatikan. Mengawali dengan anggota-anggota wudu mayat adalah sunnah. Memandikan mayat dengan mengawalinya dengan anggota-anggota wudu, anggota-anggota wudu dulu yang dibasuh, hukumnya sunnah. Ini pendapat Ahmad, Asy-Syafi'i, Malik, jumhur ulama. Dalilnya hadis Ummu Athiyyah ya radhiyallahu anha yang meriwayatkan proses pemandian jenazah putri Rasulullah SAW oleh sebagian sahabat wanita radhiyallahu anhunna. Putri Rasulullah yang dimandikan itu sudah dilewati keterangannya di bagian awal buku ini ya, bahwa putri Nabi itu yang dimandikan tersebut adalah Zainab ya. Iya, itu keterangannya halaman 3 buku ini. Itu yang masyhur pendapat jumhur, namanya Zainab, putri tertua Rasulullah SAW. Nah, berdasarkan riwayat Muslim yang menyebutkan namanya bahwa dia adalah Zainab. Di halaman 3 di catatan kaki halaman 3. Hadis Ummu Athiyyah. Nah, kita kembali ke halaman ini 39. Nah, pada hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para wanita yang memandikan jenazah Zainab radhiyallahu anha, "Ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudu'i minha." Mulailah dari belahan kanan tubuhnya. Belahan kanan tubuh ini nanti setelah bagian kepala, ini nanti. Dan anggota-anggota wudunya ini yang sekarang kita bahas. Mulailah mandikan dengan anggota-anggota wudunya. Ini yang kita bahas sekarang. Nah, perhatikan. Perintah Nabi alaihi salam kepada kaum wanita, beberapa wanita yang memandikan jenazah Zainab. Nabi memerintahkan kepada mereka agar memulai memandikannya dengan anggota-anggota wudunya. Apa maksudnya ini? Apa makna mulailah dengan anggota-anggota wudunya? Apakah maksudnya? Apakah maksudnya diwudukan secara hakiki? Dalam arti itu memang wudu. Ya. Itu memang wudu terpisah dari awal sampai akhir. Jadi ketika nanti dimandikan diulangi lagi anggota-anggota wudu itu dibasuh lagi ketika dimandikan. Apakah makna hadis ini disuruh wudukan dulu yang wudu hakiki terpisah sebelum dimandikan? Atau maksudnya ini sudah mulai dimandikan tetapi bagian tubuh yang didahulukan dibasuh ketika dimandikan adalah anggota-anggota wudu. Jadi itu bukan wudu terpisah, bukan khusus wudu, bukan, itu sudah memandikannya tapi anggota-anggota wudu dulu yang dibasuh sebelum yang lain. Ya. Ini ada dua pendapat. Di sini kami nukil keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Masih halaman 40 setelah hadis tadi. Jika kita mengatakan disunnahkan mewudukan mayat, apakah maknanya diwudukan secara hakiki? Dalam arti anggota-anggota tersebut dibasuh ulang saat dimandikan? Atau hal itu bagian dari memandikan yang diawali dengannya sebagai pemuliaan atas anggota-anggota wudu itu? Makna yang kedua lebih tampak dari konteks hadis. Jadi Ibnu Hajar memilih yang kedua. Inilah yang dianut oleh penulis Al-Utsaimin pada kitabnya ini. Nah, jadi pada buku yang kita pelajari ini yang dianut Ibnu Utsaimin di sini dan kami terangkan di syarah, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar tadi. Jadi makna hadis mulailah dengan anggota-anggota wudunya adalah sudah dimandikan tapi cara memandikannya yang pertama dibasuh anggota-anggota wudu. Jadi setelah itu anggota tubuh yang tersisa selain itu ya tidak diulangi lagi anggota-anggota wudu itu. Jadi hanya satu kali. Sekali pemandian yang pertama hanya satu kali semuanya. Anggota-anggota wudu cuma satu kali, anggota tubuh yang lainnya satu kali. Kemudian diulangi lagi yang kedua kalinya. Nah, tapi di buku ini di syarah, di buku kami ini, kami juga menerangkan di sini tata cara yang lain. Yang bisa jadi kemungkinan makna hadis juga itu, yaitu diwudukan terpisah, tersendiri. Diwudukan dulu seperti berwudu dari awal sampai akhir, sampai membasuh kakinya. Dilakukan 3 kali, 3 kali. Kecuali kepala, cuma 1 kali, telinga 1 kali diusap. Setelah diwudukan, baru dimandikan. Dari kepala ke bawah. Anggota wudu dibasuh lagi. Karena yang pertama tadi adalah wudu. Tapi cuma 1 kali diwudukan. Cuma yang pertama. Jadi kalau dimandikan yang 2 kalinya, sudah tidak diwudukan lagi, langsung dimandikan. Begitu pula yang 3. Difahami? Nah, ini akan terulang-ulang nanti sampai benar-benar faham. Nah, nih rinciannya, lihat halaman 40. Paragraf terakhir ini yang panjang di halaman 40. Adapun menurut makna yang pertama, ya. Atau sebelum itu, yang paragraf sebelumnya. Inilah yang dianut oleh penulis Al-Utsaimin rahimahullah pada kitabnya ini. Oleh karena itu beliau menyebutkan pada tata cara ini membasuh kepala, bukan mengusap kepala. Nah, jadi digosok rongga mulutnya, digosok rongga hidungnya, kemudian dibasuh wajahnya, kemudian dibasuh tangannya dari jari sampai ke siku, kanan, kiri. Semuanya 1 kali, 1 kali. Nah, setelah itu anggota wudu berikutnya apa? Kepala. Kepalanya dibasuh. Telinganya dibasuh. Bukan diusap. Karena ini sudah dimandikan ini. Cuma diawali dari anggota-anggota wudu. Basuh kepalanya. Sampai merata. Kedua telinganya. 1 kali. Setelah itu basuh kakinya. Yang kanan dulu kemudian yang kiri. Dari ujung kaki sampai ke mata kaki. Ya. Sudah tadi. Ya, berurutan. Setelah wajah apa? Tangan. Dari ujung jari sampai ke siku. Kanan kiri. Setelah itu? Hah? Kepala. Iya. Nah, membasuh. Bukan mengusap, membasuh. Karena sudah dimandikan ini. Nah, telinga dibasuh. Kemudian kaki, kanan kiri. Setelah itu? Kemudian dilanjutkan, lihat lagi bukunya. Kemudian dilanjutkan dengan membasuh anggota tubuh lainnya. Selain anggota-anggota wudu, pada tata berikutnya nanti kita lanjutkan dengan sisa tubuh yang tersisa. Yang mana yang tersisa tadi? Anggota wudu sudah, wajah, kepala sudah, telinga sudah, leher ke bawah, kan begitu. Jadi leher ke bawah ini, ya, mulai dari belahan kanan pada hadis, bagian kanan. Jadi kanan ini, ya. Dari sini kita belah 2 ini. Kita belah 2. Nah, leher depan kanan. Hah, bahu sampai siku. Sampai ke ujung tangan? Tidak. Tadi sudah tadi. Siku ke ujung tangan sudah. Jadi hanya sampai sini, lengan atas saja. Ini ketiak. Terus dada, perut, ya, lambung, bagian depan, terus ke bawah, kemaluan depan, paha, ya. Terus ke bawah. Kaki sudah tidak diulang. Jadi hanya sampai mata kaki. Kemudian langsung dibalik bisa. Untuk belahan kanan bagian belakang. Leher. Belahan kanan bagian belakang. Ke bawah punggung. Ya, belakang. Terus ya, pantatnya. Duburnya. Paha belakang. Lipatan lutut. Terus sampai ke bawah. Sampai pergelangan. Nah, sudah belahan kanan selesai. Terus belahan kiri. Leher. Belahan kiri bagian depan. Kita basuh. Bawah. Lengan. Lengan atas. Sampai siku. Lengan bawah sudah tidak diulang. Kan sudah tadi. Iya. Terus ke bawah. Seperti tadi. Sama. Depan kemudian kita balikkan. Kemudian kiri belakang. Ini dianggap sah. Satu kali. Jelas? Kan akan kita pelajari nanti. Disunnahkan minimal 3 kali. Berarti kita ulang yang 2 kalinya. Yang kedua kalinya bagaimana? Kembali diulang yang tadi. Gosok rongga mulutnya, gosok rongga hidungnya. Hah? Kemudian basuh wajahnya. Ya, ini semua satu kali. Kemudian basuh tangan, yakni dari ujung jari sampai siku kanan dulu, kemudian kiri. Kemudian basuh ke kepalanya merata, kemudian basuh kedua telinganya, kemudian apa? Basuh kakinya dari ujung jari kaki sampai ke kedua mata kaki, ya, kanan kiri. Selanjutnya yang tersisa belahan kanan dulu, leher seperti tadi, ya, seperti tadi, bagian depan, kemudian balikkan bagian belakang, ya, kemudian belahan kiri seperti tadi. Sudah dua kali, ulangi lagi yang ketiga kalinya. Dimulai dengan apa? Gosok lagi rongga mulutnya, gosok lagi rongga hidungnya, basuh lagi wajahnya, tangan kanan sampai ke siku, tangan kiri sampai ke siku, kemudian kepala dibasuh, telinga dibasuh, kaki, ya, sampai kedua mata kaki kanan kiri. Kemudian lanjutkan yang tersisa, belahan kanan dulu, leher depan, belahan kanan ke bawah, kemudian belakang, kiri, belahan kiri, depan, belakang. Sudah berapa? Tiga kali. Kalau misalnya tiga kali dianggap cukup, sudah selesai berarti. Ini tata cara yang dianut Ibnu Utsaimin di sini di buku yang kami syarah ini. Ini tadi maknanya dirojihkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa perintah mulailah dengan anggota-anggota wudu, maksudnya dimandikan, tapi bagian yang pertama dimandikan anggota-anggota wudu. Tata caranya itu tadi yang sudah saya terangkan. Difahami itu? Sebelum kita baca buku sekarang, langsung aja dulu penjelasannya biar antum langsung faham. Jadi nanti ketika kita baca ini, bacaan cepat gitu, antum sudah faham karena sudah ada kesimpulan sebelumnya. Iya. Tadi sudah faham tata cara itu? Nah, sekarang tata cara yang kedua menurut pendapat yang lain, yang memahami lain hadis, bahwa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan awali dengan anggota wudu, artinya diwudu, benar-benar diwudukan memang. Jadi sebelum dimandikan diwudukan dulu. Diwudukan. Dan ini cuma satu kali di depan sebelum dimandikan. Nah, wudukan. Ya, kalau mau wudukan berarti kita basuh dulu kedua telapak tangan jenazah. Berapa kali? Tiga kali kita basuh kedua telapak tangannya dari ujung jari sampai pergelangan. Seperti kalau kita berwudu, diulangi tiga kali. Setelah itu kita ambil, kita basahi, ya, pelapis tangan kita, kemudian kita gosok rongga mulutnya, rongga hidungnya. Kita lakukan tiga kali. Kemudian basuh wajahnya, kita lakukan tiga kali. Kemudian basuh tangan kanan dari ujung jari sampai ke siku, tiga kali. Kemudian tangan kiri dari ujung jari sampai ke siku, tiga kali. Kemudian kepalanya di apa? Dibasuh apa diusap? Ini wudu. Diusap. Berarti pelapis tangan kita basahi, bukan mengambil air, cuma dibasahi, usap kepalanya. Ya, seperti berwudu dari depan ke belakang sampai batas kepala ke belakang, kembali lagi ke depan, kemudian kedua telinganya kita usap satu kali. Wudu kan begitu. Sunnahnya cuma satu kali, tata caranya seperti tadi. Setelah itu membasuh kakinya dari ujung jari sampai ke dua mata kaki. Berapa kali? Tiga kali. Kemudian yang kiri juga sama, tiga kali. Selesai diwudukan. Semuanya tiga kali anggota wudu itu, kecuali kepala dan telinga diusap cuma satu kali. Selesai diwudukan. Ini saja, diwudukan cuma ini saja. Mewudukan ini tidak diulang-ulang nanti, enggak. Cuma ini saja, selesai sudah. Setelah itu kita mulai memandikan. Cara memandikannya mulai dari kepala. Kita basuh dulu kepalanya. Kita basuh dulu kepalanya. Kita basuh kedua telinganya. Kita basuh wajahnya. Nah, di sini anggota-anggota wudu semua dibasuh lagi karena yang tadi itu wudu, bukan dimandikan. Difaham ya? Nah, jadi mulai dari kepala, telinga, wajah, ya. Semua selesai kepala, telinga, wajah selesai bagian atas. Kemudian lanjut belahan kanan tubuh seperti tadi. Ya, mulai dari leher bagian depan, ya, dada, bahu, ya, lengan, terus sampai ke ujung jari tangan. Ini semuanya dibasuh. Tidak boleh ada yang ketinggalan, karena ini mandian tadi wudu. Semuanya ini sekarang, semua sekujur tubuh, semuanya sampai dan tersisa. Ke bawah, sampai ke kaki, kemudian bagian belakang, belahan kanan, terus semuanya, sampai ke telapak kaki semuanya. Kemudian belahan kiri, sama, semuanya tanpa dan disisakan. Ini satu kali. Kemudian yang kedua kalinya, kita ulangi. Bagaimana caranya yang kedua? Diwudukan lagi? Enggak. Wudu cuma satu kali tadi. Nah, paham ya? Jadi yang kedua diulangi lagi, dimandikan. Caranya mulai dari kepala seperti tadi. Kepala, telinga, wajah, kemudian belahan tubuh bagian kanan, leher ke bawah, semuanya. Ya, depan, kemudian kita balikkan bagian belakang, belahan kanan, belakang, semuanya sampai selesai. Kemudian yang kiri seperti tadi. Dua kali. Kita ulangi lagi yang ketiga. Kepala, telinga, wajah, kemudian belahan kanan tubuh, depan, belakang, kiri, depan, belakang, seperti tadi. Selesai. Kalau kita anggap cukup tiga kali, selesai. Sudah? Difahami? Semuanya sudah menguasai? Hah? Nah, jadi kalau nanti kita praktek, tidak kebagian praktek, bisa coba-coba praktek sendiri di rumah. Nah. Hah? Nah. Baik, yang penting ini sekarang teorinya antum sudah paham. Jadi sebenarnya mudah kan? Kalau sudah diajarkan, difahami, mudah sebenarnya. Cuma begitu. Nah. Ya kalau kita belajar itu mudah. Asalkan memang difahami. Nah, ini ada dua mazhab ini tadi. Adanya dua mazhab tadi itu, kenapa bisa ada dua mazhab tata cara itu tadi? Karena berbeda memahami hadis ini. Ibda Nabi mayaminha wa mawadi'il wudu'i minha. Nabi Rasulullah mengatakan kepada wanita, kaum wanita memandikan Zainab, jenazah Zainab radhiyallahu anha, mulailah dengan belahan kanan tubuhnya dan anggota-anggota wudunya. Nah, memaknai anggota-anggota wudunya ini ada dua pendapat. Ini yang menyebabkan dua mazhab ini tadi ada. Nah, nanti kalau kita praktekkan dua-duanya. Nah, yani meskipun yang kita dengar dari Ibnu Hajar dan Ibnu Utsaimin di sini di bukunya dianut adalah pendapat yang mengatakan dimulai dengan anggota wudu, maksudnya apa? Tidak diwudukan ya, langsung dimandikan, dimulai dengan anggota-anggota wudu yang dibasuh terlebih dahulu. Tapi kita juga tidak bisa menegaskan bahwa yang tata cara yang satunya diwudukan dulu itu salah. Nah, baik. Sebagaimana pula yang misalkan memegang pendapat yang ini tidak bisa dengan tegas mengatakan oh ini salah ini yang tidak diwudukan. Nah, karena ini sekarang pembedaan pemahaman memahami hadis. Nah, sebenarnya tata cara mandi janabah sama dengan itu. Sama. Dua pendapat itu juga begitu. Mandi janabah juga begitu. Hah? Jadi sebenarnya kalau antum sudah menguasai tata cara mandi janabah, gampang memandikan jenazah. Seperti antum memandikan diri antum ketika mandi junub, itu memandikan jenazah juga begitu. Baik. Mudah kan? Tidak ada yang susah insyaallah. Tinggal nanti ada hal-hal yang akan kita pelajari nanti, yaitu disunnahkan menggunakan air yang dicampur bubuk daun bidara atau diganti dengan sabun. Nah, kemudian untuk yang terakhir, pemandian yang terakhir, air dicampur kapur barus. Cuma itu yang baru. Kalau kita mandi janabah kan tidak begitu. Nah, itu aja yang beda. Tapi kalau tata caranya tadi ini, cara memwudukan, cara membasuh, sama. Dua mazhab itu tadi itu sama. Difaham ya? Nah, ini sudah jam 2 ya. Ini sekarang sebenarnya sudah selesai. Antum sudah mendengarnya secara singkat, ya. Tinggal nanti kita akan baca lewati dengan cepat ini, ya. Dan yang tersisa tadi itu pembahasan tentang apa? Tentang penggunaan itu tadi, bubu dan bidara, urbarus. Nah, tersisa sedikit. Insya Allah ini kita pelajari nanti sesi yang ketiga, ya. Karena sekarang waktunya sudah habis. Badal asar insya Allah. Nah, barakallahu fikum.